Four Heads Broke Your Heart. Direbut budak goblok, aku ke BM ketemu Ucup. Sumanto udah jadi trending, di samping aku ada Yumbeling. Aku makan rendang gak pakai piring, belakang aku otaknya miring. Pagi-pagi berangkat, gigi aku 5 karat, meja aku ada bulat. Nak jadi pejabat, pisang rasanya lemak, coba ayam yang ujung. Malam-malam makan martabak, oke aku nak tidur. Jadi gak tahan, besok nak pakai jaket, lusa pakai roket. AC-nya dingin nian, aku jadi gak tahan. Besok nak pakai jaket, lusa pakai roket. Pulang sekolah aku ke Mang John, makan pempek sama mie goreng. Si kosibu pempeknya Mang John, teh sisrinya bukan kaleng-kaleng. Sudah makan pempek 5 iko, balik ke Spensa naik Mang Usup. Ojek aku direbut budak goblok, aku ke BM ketemu Ucup. Sumanto udah jadi trending, di samping aku ada Yumbeling. Aku makan rendang gak pakai piring, belakang aku otaknya miring. Hey, hey. Four Heads Broke Your Heart. Bacot!